spesial buat saudaraku berdua. Panggilannya Mas siapa? Mas Aji. Aji. Oke, Mas Aji. Malam ini tak ingin aku sendiri. Ku cari damai bersama bayanganmu. Hangat pelukan yang masih kurasa. Kau kasih. Mas Aziz kok nyanyi? Kau sayang gitu aja. Dikit aja. Kau sayang. Kau. Nah, gimana sih? Kau kasih. Kau sayang. Spesial buat mempelai berdua. Musiknya Mas Bro, monggo bersama Guntur Matu. Terima kasih kerjanya dari kawan-kawan Izya Media Production dan juga kawan-kawan dari Petaria. Makasih sound systemnya. Monggo Mas Budi. Tarik. Aku masih seperti yang dulu, menunggumu sampai akhir hidupku. Kesetiaanku tak luntur, hati pun rela berkorban. Doa restunya buat mempelai berdua, kita doakan rukun selama-lamanya. Juga buat Tumarsi dan Putra Wayah Sedoyo. Semoga. Uye, uye, uye. Ibu bisa. Pun rela berkorban demi keuntungan. bersama Guntur Madu campur sarinya Indonesia. Sak jose bro. Ibu yang belakangnya sama saya yuk. Seimbang yuk dikit aja yang belakang. Kau sayang. Mantap. Insya Allah lahir batin ya. Sampai akhir zaman boleh selalu rukun, dijauhkan dari pertengkaran. Ya oke okay ya. Selamat ledong golek rezeki, bekerja mencari nafkah mencari rezeki, dapat rezeki yang barokah. Amin.